pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Sederalun, berita siang edisi hari ini Selasa 2 Mei 2016 dibacakan oleh Ahyar dan Fea Artega. 10 sandera Abu Sayyaf dibebaskan. Ratusan orang protes kematian ikan massal di Vietnam. Ribuan pekerja konstruksi Bin Laden mengamuk. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Luksemawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, 10 WNI yang telah dibebaskan dari sandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Minggu malam. Keluarga sandera pun tak sabar menanti mereka pulang. BBC Indonesia melansir. Salah satunya keluarga Wendy Rahadian yang berada di Padang, Sumatera Barat yang merupakan salah satu dari 10 ABK WNI yang disandera sejak 26 Maret lalu. Mereka berharap dapat melihat sosok Wendy dalam tayangan televisi yang memberitakan pembebasan Wendy dari sandera kelompok Abu Sayyaf. Sebelumnya dalam keterangan pers di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo memastikan 10 WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf Filipina telah dibebaskan atas kerjasama berbagai pihak juga pemerintah Filipina. Sederalun, ratusan orang menggelar protes yang biasanya jarang terjadi di Vietnam untuk menentang kematian massal ikan di daerah pesisir Vietnam Tengah. Ikan mati dalam jumlah besar dapat ditemukan di pesisir sepanjang 200 km sejak awal April. BBC Indonesia melansir. Sebelumnya muncul tudingan bahwa perusahaan Taiwan, Formosa Plastik, yang memproduksi besi berada di balik kematian ikan secara massal ini, tetapi penyelidikan yang dilakukan pemerintah tidak menemukan keterkaitan. Namun banyak demonstran yang menggelar aksi di Hanoi kemarin tetap menyalahkan perusahaan itu. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Vietnam Tran Hong Ha mengatakan kematian ikan secara massal adalah bencana lingkungan yang sangat besar dan serius dan mengakui pemerintah lambat bertindak. Ditambahkannya, Formosa Plastik diperintahkan untuk menggali pipa limbah gelap di lingkungan pabriknya. Sederalun, ribuan pekerja perusahaan konstruksi Bin Laden melakukan aksi pembakaran di kawasan Iskan Fuk, Mekah, Arab Saudi pada Sabtu kemarin. Hingga kini suasana masih mencekam di sekitar lokasi. BBC Indonesia melansir. Berdasarkan laporan Konsulat Jenderal RI di Mekah, insiden terjadi di kompleks akomodasi pekerja Bin Laden pada Sabtu sekitar pukul 13 waktu setempat. Ribuan pekerja dari berbagai negara membakar belasan bus dan mobil petugas. Mereka juga memaksa memasuki kantor pengelola sehingga bangunan rusak berat. Insiden tersebut menurut KJRI Mekah dipicu oleh ketiadaan distribusi logistik dan listrik. Selain itu, para pekerja menuntut kejelasan penyelesaian gaji dan pemulangan terhadap mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja sejak 4 bulan terakhir. Sederalun, CIA dikritik sejumlah pengguna media sosial Twitter lantaran melontarkan serangkaian cuitan yang menggambarkan aksi aparat Amerika Serikat dalam membunuh Osama bin Laden. Seolah-olah peristiwa 5 tahun lalu itu sedang terjadi saat ini. BBC Indonesia melansir. Dengan menggunakan tanda pagar tagar Ulbricht, CIA menggugah cuitan menit per menit, termasuk foto Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan sejumlah pejabat pemerintah Amerika Serikat saat menyaksikan penyerbuan pasukan Amerika Serikat ke kediaman Bin Laden di Abbottabad, Pakistan. Namun, reaksi pengguna Twitter sebagian besar negatif. Salah seorang pengguna menyebut tindakan itu menjijikkan dan memalukan. Beberapa pengguna lainnya menggugah foto yang sudah diedit yang menggambarkan orang menaruh tangan di kepala. Osama Bin Laden yang disebut-sebut memerintahkan penyerangan terhadap menara kembar World Trade Center di New York pada 11 September 2001 ditembak mati di Abbottabad 2 Mei 2011. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Cederalun, penolakan terhadap rencana proyek reklamasi Teluk Benoa di selatan Bali tak hanya datang dari masyarakat Bali. Izin pengerukan pasir yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk proyek reklamasi dinilai sangat merugikan dan melukai masyarakat NTB. CNN Indonesia melansir. Fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia asal NTB, Ilham Arasul, mengatakan program reklamasi di Teluk Benoa, Bali membuat wilayah Lombok, khususnya Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Utara menjadi korban karena pasir untuk reklamasi dikeruk dari tiga wilayah itu. Proyek reklamasi memang membawa sejumlah dampak positif bagi ekonomi yang akan diperoleh oleh pemerintah NTB, khususnya retribusi daerah yang kalau dinominalkan cukup menggiurkan. Namun dari sisi penanganan kerusakan lingkungan akibat pengerukan pasir tersebut, pemerintah NTB bakal menanggungnya sepanjang masa tanpa ada kewajiban apapun dari perusahaan yang melakukan pengerukan pasir pantai. Sedalun, satu kereta barang CSX keluar dari rel di bagian timur laut Washington, Amerika Serikat kemarin menumpahkan zat kimia berbahaya dekat stasiun bawah tanah. Hal ini bahkan mengganggu lalu lintas kereta komuter dan kereta penumpang jarak jauh Amtrak, kata pihak berwenang. Antaranews.com melansir. Namun kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban luka-luka. Sebanyak 13 gerbong anjlok dalam insiden pada pagi hari. Demikian foto-foto yang disiarkan Departemen Pemadam Kebakaran District of Columbia. Ratusan galon zat sodium hidroksik, bahan untuk membuat produk-produk rumah tangga termasuk kertas dan deterjen, tumpah dari gerbong tangki yang bocor sebelum bagian yang bocor disumbat. Wali kota Washington, Muriel Bowser, mengatakan, dibutuhkan waktu bagi para pekerja darurat dan CSX mengembalikan gerbong-gerbong yang anjlok dan membersihkan tumpahan zat tersebut. Sedaralun, peserta Sabang Marine Festival 2016, khususnya para yachter, akan mempromosikan ke komunitas yacht dunia bahwa kota Sabang merupakan salah satu tempat yang wajib dikunjungi. Para yachter pada acara penutupan Sabang Marine Festival Sabtu malam di Sabang menyatakan, Sabang merupakan pulau indah yang pantas untuk dikunjungi sebagai tempat berlibur. Antaranews.com melansir. Sebagaimana yang disampaikan oleh nahkoda Thorfinn, Dwayne Turpin, dan nahkoda Aku Angka, Glenn Horn, mereka akan mempromosikan Sabang ke komunitas yacht dunia setelah mereka kembali ke negaranya. Pernyataan serupa juga disampaikan nahkoda Swift, Colin Michael Wright, bahwa Sabang merupakan alam yang alami, tanpa ada pencemaran, airnya bersih, dan ikan-ikannya juga bervariasi. Dikatakan kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Kawasan Sabang merupakan kegiatan yang luar biasa dan dirinya mewakili teman-teman peserta lainnya menyatakan kepuasannya selama berada di Sabang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Senin 2 Mei 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.